antara kita. Kini semakin terasa setelah kau kenal dia. Aku tiada percaya dirimu kasih yang selalu menemani. Cintaku kau abaikan, kau beri air mata. Apakah ini cinta? Bila tak sama pergi, walaupun kini hatiku penuh luka. Kau goreskan di dada. Teringat janji dulu, takkan pernah berpisah, walau sedetik saja. Cintaku kau abaikan, kau beri aku kan kekasih pujaan yang selalu di hati. Selalu hadir dalam mimpiku. Di setiap hidupku, dengarkanlah, aku cinta, sepi di sini. tetap tersenyum. Bahagialah bila kau masih punya mimpi. Hidup hanya sekali. Berikanlah segalanya tentang

atau rasa kau harus Tak hilang arah saat kau tinggalkan diriku sendiri. Aku melangkah, takkan kembali saat kau tinggalkan diriku sendiri. Pergi dariku, tak hilang arah saat kau aku yang pertama tahu siapa dirimu, siapa namamu. Oh, aku telah mengenalmu dan tahu hatimu lebih dari segalanya. Cintamu karena kamu butuh masih milikku. Dia coba merebutmu, mungkin dia tak tahu kamu itu milikku. Oh, aku tak pernah peduli. Segalanya telah berubah, kau

juga melang. Walau dunia menolak, ku tak takut. Tetap ku katakan ku cinta dirimu. Tinggalkanku, aku tak mengerti mengapa penyesalanku terjatuh di cintamu. Kebodohanku percaya janjimu. Bila akhirnya tak bisa ku dapatkan bu. Terima kasih.